kamu. Perbedaan kita takkan mungkin bisa menyatu. Jauh di dasar hatiku, semua sulit ku akhiri. Dalamnya cintaku tak mampu merubah sifatmu. Bosan dengan sikapmu yang selalu mengabaikan semua yang ku berbuat untuk dirimu, untuk cintaku. Tapi takkan ku akhiri hubungan cinta ini, karena kau sanggup. Bosan dengan sikapmu yang selalu mengabaikan semua yang ku perbuat untuk dirimu, untuk cintaku. Tapi takkan ku akhiri hubungan cinta ini, karena kau sanggup dengan sikapmu yang selalu mengabaikan semua yang ku perbuat untuk dirimu, untuk cintaku. Tapi takkan ku akhiri hubungan cinta ini, karena kau sanggup.